Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa kriteria di dalam kalimat berita yang jika terpenuhi semuanya, maka sudah semestinya kita menerima dan mempercayai berita tersebut apa adanya dan tidak menolaknya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa kalamullah subhanahu wa ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam Al-Quran ya, telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut sehingga tidak ada alasan dan celah bagi kita untuk menolaknya. Harus kita terima apa adanya, harus kita terima dan kita yakini apa adanya, nah, tidak perlu membawanya dan menyelewengkan maknanya kepada makna yang jauh. Ada tiga kriteria dan tiga sifat kalimat berita yang jika terkumpul maka wajib kita terima berita tersebut apa adanya. Dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menambahkan sifat yang keempat ya, sehingga total ada empat sifat atau empat kriteria. Yang pertama adalah an yakuna sadiran an 'anil 'ilm. Kalimat berita tersebut muncul bersumber atau berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, informasi yang tepat. Ya. Dan tentu kalamullah subhanahu wa ta'ala itu bersumber dari ilmu atau berdasarkan ilmu. Sebab yang memfirmankannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ya, alimun bikulli syai', bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala maha berilmu, maha mengetahui segala sesuatu, sehingga firman-firmannya itu berdasarkan pada ilmu. Nah, sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa rabbuka, dan rabbmu Allah a'lam, ya, lebih mengetahui, lebih berilmu ya, tentang ya, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui ya. Kemudian sifat atau kriteria yang kedua ya, di dalam kalimat berita adalah as-sidq ya, adalah as-sidq, kejujuran, adalah sifat jujur. Ya, jadi kalimat tersebut ya diucapkan ya oleh pengucap yang jujur. Nah, apa yang dimaksud dengan jujur? As-sidq. Yang dimaksud dengan jujur adalah, atau as-sidq adalah ya, yang dimaksud dengan sifat jujur atau as-sidq adalah mutabaqat ya al-khabar lil waqi'. Mutabaqatul khabar atau al-kalam lil waqi'. Ya. Kesesuaian antara ucapan dengan kenyataan, kesesuaian antara ucapan, pemberitaan, kabar dengan kenyataan. Dan tentu firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi berita-berita ya, berisi berita-berita, khabar-khabar, tentu ya tepat sesuai dengan kenyataan dan jujur ya. Setiap yang Allah beritakan adalah jujur, bahkan berita Allah subhanahu wa ta'ala, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala merupakan berita yang paling jujur. Adapun dalil bahwa ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung berita itu adalah jujur, di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaq, dan siapakah yang lebih jujur, yakni dan tidak ada yang lebih jujur ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya, ucapan-ucapannya, firmannya jujur, yakni sesuai dengan kenyataan. Apa yang Allah beritakan sesuai dengan kenyataan, sehingga sifat yang kedua ini terpenuhi, yaitu as-sidq, sifat jujur. Adapun sifat yang ketiga atau kriteria yang ketiga adalah al-bayan wal-fasaha ya, al-bayan wal fasaha, kefasihan ya, kefasihan, yakni Ya. Kalimat berita itu adalah kalimat yang jelas, gamblang, terang. Ya. Lafaz-lafaznya lafaz-lafaz yang bagus, yang baik, yang gamblang. Ya, terang, jelas. Inilah sifat yang ketiga. Dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Ya, lafaz-lafaznya itu jelas, gamblang dan fasih. Ya, mubin. Ya. Nah, sebab Al-Qur'an itu ya mubin. Ya. Ya, terang, jelas, gamblang. Ya. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala ya juga berfirman seperti tadi, wa man asdaq minallahi haditha, ya, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah, atau lebih tepat dan lebih baik. Nah, kebaikan suatu ucapan itu ya di samping dilihat dari kandungannya tepat dan jujur, demikian juga dilihat lafaznya, dilihat lafaz-lafaz ya kalimat tersebut. Ya, lafaznya jelas, gamblang, tidak samar. Ya. Bisa apa? Terpahami dengan mudah. Ya, bisa menyampaikan materi atau menyampaikan isi ya dengan tepat. Kemudian sifat yang keempat adalah ar-rabi'. Apa? Salamatul qasd wal iradah. Ya. Kebaikan niat dan kehendak, ya, kehendak yang baik, ya, ya, ini kalimat tersebut, kalimat berita itu, ya, muncul dari kehendak, niat dan tujuan yang baik, kehendak, niat dan tujuan yang baik, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya, menyebutkan bahwa Dia, ya, menghendaki kebaikan bagi hambanya di dalam ya kitab sucinya ini. Allah Ta'ala berfirman, yubayyinullahu lakum an tadhillu, ya, Allah memberikan penjelasan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Yubayyinullahu lakum an tadhillu, agar kalian tidak tersesat, agar tidak salah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qabrikum. Allah berkehendak untuk ya memberi penjelasan kepada kalian dan berkehendak untuk ya memberi petunjuk kepada kalian ya menuju jalan-jalan ya umat-umat sebelum kalian, yakni ya umat-umat yang baik, para pengikut para rasul. Nah, inilah empat sifat dan semuanya ada di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung berita. Di antaranya yang terpenting adalah berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah berita yang paling agung, paling tinggi dan paling mulia, yaitu berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruang bagi kita untuk menolak firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat dan nama-namanya. Ya, kemudian kita ingkari atau kita tahrif, kita selewengkan artinya, oh mungkin maknanya ini, maknanya itu. Naam. Ya. Kita ulangi lagi agar semakin jelas. Ya, sifat yang pertama apa? Kalimat berita tersebut berdasarkan pada ilmu. Ya, sebab jika ada suatu kalimat berita yang kita dengar sampai kepada kita tidak berdasarkan ilmu, maka ya semestinya tidak kita percayai, tidak kita terima begitu saja. Ya, karena tidak berdasarkan ilmu, informasi, pengetahuan yang benar. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ilmu. Kemudian sifat yang kedua apa? Itu as-sidq, jujur. Ya, sesuai dengan kenyataan. Ya, oleh karena itu jika kita mendengar atau sampai kepada kita suatu berita, penyampainya adalah orang yang tidak kita kenal jujur, bahkan orang yang kita kenal misalkan berbohong, berdusta, maka bagaimana? Nah, maka bagaimana? Maka ya, kita tidak boleh menerima berita tersebut, ya kan, karena penyampainya bukanlah seorang yang jujur. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, maka firman-firman dan kalimat-kalimat yang jujur sebagaimana Allah taala firmankan, "Wa man asdaqu minallahi qila." "Wa man asdaqu minallahi haditha." Ya, tidak ada yang lebih jujur daripada Allah perkataannya. Demikian juga Allah taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, ya, dengan jujur dan adil. Jadi jujur, ya, kesempurnaan kalimat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dari segi kejujuran dan kesesuaiannya dengan kenyataan. Naam. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-bayan wal fasaha. Ya. Kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang jelas, gamblang, fasih. Ya, fasih di sini bukan maksudnya kalimat-kalimat yang dibuat-buat dengan lafaz-lafaz yang sok ilmiah, bukan ya. Tapi yang dimaksud adalah ketika pendengar mendengarnya langsung paham, ya, langsung paham dan mengerti apa yang dimaukan, bagaimana berita yang ya disampaikan. Ya, berbeda dengan kalimat berita yang tidak fasih, ya, kita masih bingung, mengernyitkan dahi, ya, tidak begitu memahami. Nah, ya, dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung berita-berita, entah berita tentang Allah maupun berita tentang ya peristiwa-peristiwa di masa lalu, masa sekarang atau masa yang akan datang, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah ya firman-firman, kalimat-kalimat yang fasih, yang jelas, mudah terfahami, sehingga tidak perlu kita bingung-bingung memikirkan takwilnya, maksudnya begini, maksudnya begitu, tidak perlu. Ya. Tidak perlu. Ya. Nah, oleh karena itu jika ya ada informasi atau berita sampai kepada kita namun kalimat berita tersebut nampak tidak fasih. Ya. Tidak jelas, tidak lugas. Ya. Maka tentunya kita tidak bisa menerima begitu saja. Kita harus ya mengonfirmasi, memastikan maksudnya apa. Kan begitu. Ya, itu dilakukan jika kalimatnya tidak jelas, tidak memenuhi kriteria yang ketiga ini, yaitu al-fasaha, kefasihan. Ya. Adapun firman Allah taala maka jelas, gamblang dan fasih. Ya, sehingga dari segi ini tidak ada celah ya untuk ya tidak menerima berita-berita yang Allah sampaikan apa adanya. Nah, demikian juga sifat atau kriteria yang keempat, yaitu salamatul qasd wal iradah, tujuan dan kehendak yang baik. Ya, yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam menyampaikan ya firman-Nya, ya, apa yang Allah kehendaki, kebaikan dan hidayah, petunjuk untuk kita ataukah kebingungan, ya, ataukah kesesatan. Tentu yang Allah kehendaki untuk kita adalah apa? Adalah hidayah, agar kita mendapatkannya, dan petunjuk, ya, agar kita terbimbing dengannya. Yang Allah kehendaki bukanlah kesesatan, ya, bukan kesesatan, kekeliruan dan kesalahpahaman. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang kita dengarkan tadi, yubayyinullahu lakum antadhillu. Allah memberikan penjelasan kepada kalian agar kalian tidak tersesat, tidak salah. Ya. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-176. Demikian pula sebagaimana yang Allah taala firmankan seperti yang kita dengar tadi, yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum. Ya. Allah berkehendak untuk memberikan penjelasan kepada kalian dan memberi hidayah untuk kalian menuju sunnah-sunnah, ya, ajaran-ajaran umat-umat sebelum kalian, yakni yang mengikuti para rasul. Ini juga Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-26. Nah, berbeda halnya dengan orang, ya, berbeda halnya dengan orang yang mungkin menyampaikan berita kepada kita, ya. Namun, ya, kita tidak mengetahui niat dan tujuan orang itu. Ya, seringkali kita mendengar mungkin di media-media, ya, kita tidak mengetahui secara persis sebenarnya tujuan mereka menyampaikan informasi dan berita tersebut apa. Mungkin ada unsur politis, atau mungkin ada unsur-unsur yang lain, tidak tulus untuk memberikan kebaikan kepada kita, tidak tulus agar kita mendapatkan informasi yang tepat, yang benar. Mungkin tujuannya adalah untuk membuat kekacauan, untuk membuat kebingungan, ya, dan seterusnya. Nah, jika sampai kepada kita berita semacam itu, tidak kita ketahui niat baik pelakunya, bahkan mungkin kita mengetahui dia memiliki niat-niat yang buruk, apa kita terima begitu saja berita yang disampaikan, ya, apa adanya? Jawabannya tidak. Kita harus berhati-hati, jangan sampai, ya, kita terprovokasi. Oh, ternyata kita sedang diprovokasi. Maaf, ya, mungkin berita yang disampaikan benar, tapi ada tujuan di balik itu agar kita terpengaruh, ya. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung berita, ya, terutama berita-berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu merupakan berita yang teragung, tertinggi dan termulia. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kebingungan. Allah tidak berkehendak agar kita bingung. Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat ini, tapi kemudian kita bingung, apa ya Allah memiliki sifat itu? Mungkin maksudnya ini, maksudnya itu. Seandainya maksudnya adalah itu, maka Allah akan menyebutkan sesuai dengan lafaz itu, sesuai dengan lafaznya. Allah tidak menggunakan lafaz ini, ya, sebagaimana yang sering kita contohkan, ya, sebab yang mudah untuk kita fahami, Allah menetapkan atau menyebut sifat yad, dan yad yang terfahami oleh orang Arab adalah tangan, ya, itu yang terfahami langsung, itulah makna zahirnya, ya. Seandainya yang Allah maukan, ya, seandainya yang Allah maukan, ya, adalah makna sebagaimana yang ditahrifkan oleh mereka para mu'attilah, yang Allah maksudkan adalah nikmat. Allah memiliki nikmat, nikmat Allah terbentang, atau kekuatan Allah. Dan seandainya yang Allah maukan adalah itu, Allah akan menyebutkannya secara langsung. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan, ya, dengan lafaz quwwah, kekuatan atau nikmah. Tapi kenyataannya yang Allah sebutkan adalah yad. Ya, tidak mungkin Allah menyebutkan yad dalam keadaan kenyataannya Allah tidak memiliki yad. Berarti Allah berkehendak untuk menyesatkan kita seandainya seperti itu. Namun tentunya tidak, Allah berkehendak, ya, untuk memberikan hidayah kepada kita. Ya. Sehingga empat kriteria, ya, kalimat berita ini, ya, tentu tidak hanya berlaku, ya, di dalam pembahasan ini. Demikian juga dalam menyikapi berita. Sehingga ini faedah, ya, faedah yang dapat dipergunakan secara lebih luas, ya, ketika kita ingin atau akan menyikapi suatu berita, maka kita cocokkan dengan keempat kriteria ini terpenuhi ataukah tidak. Jika terpenuhi, maka kita terima, ya. Jika tidak terpenuhi, maka kita harus berhati-hati. Nah, kemudian penulis al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Thumma rusuluhu shadiqun masduqun bi khilaf alladhina yaquluna 'alayhi ma la ya'lamun." Nah, kemudian para rasulnya shadiqun, mereka orang-orang yang jujur. Masduqun, mendapat berita yang jujur, mendapat berita yang jujur, berita yang benar. Bikhilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, berbeda halnya dengan orang-orang yang yaquluna alaihi, berkata atas nama Allah, ma la ya'lamun, ya, apa yang tidak mereka ilmui. tidak mereka ketahui. Nah, setelah Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menyebutkan tentang dalil yang berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an yakni firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ayat-ayatnya yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah taala harus kita terima apa adanya. Kenapa? Karena telah mengumpulkan kriteria-kriteria diterimanya kalimat berita, yaitu apa? Al-ilm, al-sidq, ya, al-sidq. Demikian juga apa? Ya, husn al-hadith, husn al-fasaha, ya, kefasihan. Ya, demikian juga apa? Salamat al-qasd wal-iradah, kehendak yang baik, tujuan yang baik. Kemudian bagaimana dengan dalil-dalil yang berupa sunnah, yakni hadis yang disampaikan oleh para rasul? Ya, yang disampaikan oleh para rasul ini kan dalil yang lain. Nah, maka juga wajib kita terima ketika para rasul, ya, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita terima. Kenapa? Alasannya, nah ini sebabnya. Itulah yang beliau maksudkan di dalam kalimat ini, tsumma rusuluhu shadiquna masduqun. Kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang jujur dan mendapat berita yang jujur, mendapatkan berita wahyu yang jujur. Nah, sehingga wajib diterima juga karena mereka jujur dan wahyu yang disampaikan kepada mereka adalah wahyu yang jujur. Sehingga ucapan-ucapan mereka, hadis mereka, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita terima. Ya. Disebutkan di dalam kalimat beliau ini, ya, thumma rusuluhu, kemudian para rasul Allah Subhanahu wa taala. Rusul, rusul merupakan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah rasulun, rasulun. Pengertiannya telah kita pelajari. Rasul yaitu, ya, ya, apa? orang yang mendapatkan wahyu, ya, dengan syariat yang baru pada umumnya, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada qaumin mukhalifin, ya, umat yang menyelisihi, umat yang kafir. Ini rasul mendapatkan wahyu berupa syariat yang baru biasanya, dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat yang kafir. Nah, itulah rasul. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, kemudian para rasul Allah itu shadiqun. Ya, shadiqun ini merupakan bentuk jamak. Ya, lebih tepatnya adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Bentuk tunggalnya adalah shadiq. Ya, bentuk tunggalnya adalah shadiq. Ya. Ya, shadiq ini isim fa'il dari shadaqa yasduqu, yang kita artikan dengan apa? Jujur, benar. Ya. Tadi sudah kita pelajari bersama makna sidq. Ya, sidq yaitu apa? Mutabaqatul kalam atau al-khabar lil waqi'. Kesesuaian antara kalimat berita dengan kenyataan. Kesesuaian kalimat berita dengan kenyataan. Berarti shadiq ini pelakunya. Berarti shadiq adalah apa? Al-mukhbir bima tabaqal waqi'. Al-mukhbir bima tabaqal waqi'. Ya, orang yang, ya, memberitakan atau mengucapkan, mengatakan berita, menyampaikan berita yang sesuai dengan kenyataan. Nah, sehingga para rasul alaihimussalatu wassalam, ya, berita-berita yang mereka sampaikan, ya, berita-berita yang mereka sampaikan itu tepat sesuai dengan kenyataan tentang perkara gaib, entah perkara yang sudah terjadi, sudah berlalu, waktu lampau atau waktu yang akan datang, terkait dengan makhluk-makhluk maupun terkait dengan al-khaliq, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu termasuk apa? Berita gaib. Ya, yang diberitakan oleh para rasul, sehingga wajib kita percaya sebab mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya. Tapi ingat, ya, terkait dengan, ya, ucapan para rasul, yaitu jujur. Hanya saja perlu satu hal, ya, sebelum kita meyakini apa yang diucapkan oleh mereka, yaitu apa? Pastikan sanadnya, pastikan validitas dan kesahihan sanadnya sampai kepada para rasul. Ya, nah, sampai kepada para rasul. Ya, sebagaimana kita memastikan, ya, suatu hadis sahih atau tidak dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hanya saja terkait dengan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, mana sanadnya yang terpercaya? Ya, sanad merupakan, ya, sanad rantaian para rawi, itu diantara kekhususan dan keistimewaan umat ini. Ya, sehingga tidak mungkin kecuali melalui jalur Al-Quran dan hadis nabawi. Ya, kita bisa memastikan itu memang ucapan, ya, para rasul sebelumnya. Intinya adalah terkait dengan hadis nabawi, ya, perlu kita pastikan kesahihannya terlebih dahulu. Jika sahih, maka kita yakini bahwa itu adalah benar. Nah, sehingga para rasul itu jujur, ya, itu jujur, ya. Dalilnya apa para rasul jujur? Ya, ya, dalilnya banyak, ya, dalilnya banyak dari Al-Quran, ya, dari hadis, demikian juga ijma', ya, demikian juga ijma'. Nah, ijma', yakni kesepakatan para ulama telah bersepakat bahwa para rasul itu ma'sumun minal kadhib. Para rasul itu ma'sum dari kebohongan, dari sifat bohong. Ya. Mereka jujur dan ma'sum dari sifat bohong. Itu sudah menjadi ijma'. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan masduqun? Sebab para rasul, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, shadiqun masduqun. Ya, shadiquna masduqun. Shadiqun jujur, menyampaikan berita yang tepat, yang benar sesuai kenyataan. Bagaimana masduqun? Nah, di dalam, ya, apa, versi yang lain, ya, disebutkan bahwa yang tertulis adalah musaddaqun. Jadi ini ada dua versi, ada dua nuskhah. Ya, di satu versi atau nuskhah masduqun, ya, seperti yang kita baca. Dan di versi yang lain disebutkan musaddaqun, ya, musaddaqun. Ya. Nah, terkait dengan versi yang pertama masduqun. Ya, masduqun ini merupakan bentuk jamak juga, tunggalnya adalah masduqun. Masduqun. Ya. Apa maknanya? Apa makna masduq? Ya, masduq yaitu alladhi ukhbira bis-sidqi. Alladhi ukhbira bis-sidqi. Ya. Yaitu orang masduq, yakni orang yang mendapatkan berita yang benar. Orang yang mendapatkan berita yang benar, yakni orang yang tidak dibohongi. Ya. Kalau orang yang dibohongi namanya makdzub. Ya, orang yang dibohongi. Tapi kalau masduq, orang yang diberi berita, ya, dan tidak dibohongi, beritanya benar, beritanya jujur. Ya, jadi kalau shadiq, orang yang menyampaikan berita yang benar, jujur. Kalau masduq, orang yang mendapatkannya, orang yang mendapatkan berita yang benar, itu namanya masduq. Nah, demikianlah para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana kata beliau, masduqun. Nah, mereka mendapatkan berita, ya, berupa apa? Berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya jujur dan benar. Naam. Naam. Nah, karena berita-berita yang disampaikan, yang didapatkan oleh para rasul itu, yang didapatkan oleh para rasul itu adalah jujur dan benar, tentu apa yang mereka beritakan kepada kita tentunya adalah benar. Mereka jujur dan berita yang mereka sampaikan juga jujur, benar, maka kita harus mempercayai dan menerimanya apa adanya, ya, dan tidak menolaknya. Nah, kemudian dengan versi yang kedua, nuskhah yang kedua yaitu musaddaqun, Ya, musaddaqun. Apa makna musaddaqun? Ya, kalau kepastiannya sebenarnya Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis yang mana? Yang beliau tulis itu yang tepat yang mana? Masdukun atau musaddaqun? Allahu a'lam. Mungkin masdukun, mungkin musaddaqun. Yang jelas ya, kedua kata ini benar. Ya. Bisa menjadi ya sifat atau keadaan bagi para rasul. Mereka masdukun, mereka juga musaddaqun. Nah, apa makna musaddaqun? Ya. Makna musaddaqun yakni yang dibenarkan. Yang dibenarkan. Ya, kalau masdukun yang mendapat berita benar. Mendapatkan berita yang benar, yang jujur. Kalau musaddaqun yang dibenarkan. Ya, yang dibenarkan. Apa maksud yang dibenarkan? Maksud yang dibenarkan ya, para rasul dibenarkan. Maksudnya ya. Yang pertama, ada dua maksud, ada dua makna. Yang pertama adalah mereka dibenarkan dan dipersaksikan oleh Allah kebenarannya. Mereka dipersaksikan oleh Allah kebenaran dan kejujurannya. Ini yang pertama. Ya. Mereka musaddaqun dibenarkan, yakni mereka dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran dan kejujurannya. Nah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenarkan ya dan mempersaksikan ya kejujuran kebenaran para rasul? Ya, jawabannya Allah Subhanahu wa taala membenarkan mereka dengan ucapannya, dengan firman-Nya dan juga dengan perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenarkan para rasul dengan ucapan? Ya, jawabannya ya dengan persaksian Allah di dalam kitab-kitab sucinya. Persaksian Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Ya, seperti di dalam Al-Qur'an ya. Surat An-Nisa ayat 166 di antaranya Allah taala berfirman, "Lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaika." Ya, akan tetapi Allah mempersaksikan apa yang Dia turunkan kepadamu. Jadi Allah persaksikan kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa ayat 166. Demikian juga di antara contohnya adalah ayat di dalam surat Al-Munafiqun yang pertama, ayat yang pertama. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Dan Allah Maha mengetahui bahwa engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar rasulnya. Benar-benar utusan Allah yang menyampaikan dari Allah. Ya. Nah, ini bentuk Allah membenarkan para rasul dengan firman-Nya, yaitu ya dengan ya persaksian di dalam kitab-kitab sucinya. Kemudian bagaimana Allah membenarkan mereka dengan perbuatan? Bagaimana Allah membenarkan dan mempersaksikan kebenaran para rasul dengan perbuatannya? Ya, bentuknya yang pertama adalah at-tamkin, dengan Allah memberikan ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya kemudahan ya kekokohan di muka bumi. Allah mengokohkan dakwah para rasul di muka bumi. Allah mengokohkan para rasul di muka bumi ya, dan Allah apa mengalahkan, mengazab atau membinasakan ya umat-umat kafir yang mengkufuri para rasul ya. Nah, ini kan takdir. Allah menakdirkan seperti itu menunjukkan mereka lah yang benar. Ya. Apa yang mereka sampaikan adalah kebenaran. Naam. Demikian juga ya, demikian juga di antara bentuk Allah membenarkan mereka dengan perbuatan adalah izharul ayat. Ya. Allah menampakkan ayat-ayat. Maksud ayat-ayat adalah ya apa? Mukjizat-mukjizat yang sering diistilahkan dengan mukjizat. Walaupun yang lebih tepat adalah disebut istilahkan dengan ayat. Ya, mukjizat-mukjizat, ayat-ayat ya Allah tunjukkan melalui tangan para rasul untuk membuktikan bahwa mereka lah yang benar. Dan apa yang mereka sampaikan adalah benar. dan tentu mujizat-mujizat para rasul-rasul, ya, jika disaksikan oleh orang yang menyaksikannya, ya, maka dia akan memahami dan mengetahui itu berbeda, itu bukan ilusi dan itu bukan sihir. Ya, ketika disaksikan nampak perbedaannya, sehingga tidak akan mungkin ya terancukan antara mukjizat dengan sihir itu, tidak. Ya, bagaimana para tukang sihir Fir'aun? Ya, para tukang sihir Fir'aun ketika melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ayat Nabi Musa alaihissalam, ya mereka langsung bersungkur sujud karena faham ini bukanlah sihir, ini min Rabbil Alamin, dari Allah Rabbul Alamin. Naam. Kemudian makna musaddaqun yang dibenarkan yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah apa? Ya. Mereka dibenarkan dan dipersaksikan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pasti. Kemudian maksud yang kedua, makna yang kedua musaddaqun, mereka dibenarkan, yakni mereka wajib dibenarkan, ya. Mereka wajib dibenarkan, ya, oleh makhluk, mereka wajib dibenarkan oleh manusia, ya. Nah, yakni manusia, ya, para makhluk, ya, demikian juga jin, wajib membenarkan dan mempercayai, meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh para rasul. Ya, hanya saja kan kenyataannya masih banyak yang tidak mempercayai kebenarannya. Tapi ini dari segi syariat mereka wajib, ya, dari segi syariat mereka wajib untuk mempercayai dan menerima. Sehingga inilah makna musaddaqun. Jadi para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah shadiqun, orang-orang yang jujur. Demikian juga masduqun, mendapatkan berita yang jujur. Mereka juga musaddaqun, mereka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah dan dengan, ya, takdir Allah, perbuatan-perbuatan Allah taala. Demikian juga mereka, para rasul itu wajib dibenarkan dan diimani, ya, oleh umat manusia dan juga bangsa jin. Nah, oleh karena itu sifat para rasul demikian, ya, jujur dan seterusnya, maka wajib untuk diterima berita yang mereka sampaikan, ya, terutama berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan bi khilafil ladzina yaquluna 'alai ma la ya'lamun. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang, ya, yang berkata atas nama Allah dengan apa yang tidak mereka ketahui, dengan apa yang tidak mereka ilmui. Nah, yakni beliau, ya, menekankan perbedaan, ya, perbedaan para rasul dengan, ya, golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan yang tersesat. Ya, para rasul jujur. Ya, para rasul itu jujur. Demikian juga mendapatkan wahyu, berita yang jujur, yang benar, dan mereka juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun golongan-golongan tersebut, ya, mereka bohong. Mereka berkata atas nama Allah tanpa ilmu, berarti kan bohong atau tersesat. Nah, bohong atau tersesat. Ya. Jadi mereka sengaja berbohong atau mereka mungkin tidak sengaja berbohong tapi tersesat karena tanpa ilmu. Ya. Yaquluna 'alai ma la ya'lamun. Berkata atas nama Allah, berkata tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tanpa ilmu. Nah, siapa yang dimaksud oleh penulis rahimahullah dengan mereka ini? Alladzina yaquluna 'alai ma la ya'lamun. Orang-orang yang berkata atas nama Allah, ya, dengan apa yang tidak mereka ilmui, tidak mereka ketahui. Nah, yang dimaksud oleh mereka secara umum adalah kullu mukhalifin lirrusul. Ya, semua golongan yang menyelisih para rasul. Ya, semua golongan yang menyelisih para rasul, mereka berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Nah. Ya, di antara mereka adalah orang-orang musyrik, seperti orang-orang musyrikin Arab. Ya. Ya, di dalam nama dan sifat Allah taala mereka berkata tanpa ilmu. Ya, sebagai contoh apa? Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ya. nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ya, itu nama Allah taala, namun mereka justru mengingkarinya, mengkufurinya. Allah taala berfirman tentang orang-orang musyrikin Arab ini seperti di dalam surat Ar-Ra'd ayat 30, "Wa hum yakfuruna bir-Rahman." Dan mereka, yakni orang-orang musyrikin Arab yang dimaksud dalam ayat ini, yakfuruna bir-Rahman, mereka mengkufuri nama Ar-Rahman. Mereka mengkufuri, mengingkari nama Ar-Rahman. Ini contoh di antara golongan yang mengikuti, atau afwan, di antara golongan-golongan yang menyelisihi para rasul. Kemudian di antara mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Mereka juga berkata atas nama Allah, ya, berbicara di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah taala tanpa ilmu. Ya, karena mereka menyelisihi para rasul. Allah taala berfirman, ya, "Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia." Ya. Sungguh benar-benar Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia, ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir, ya, sedangkan kami kaya. Ya. Surat Ali Imran ayat 181. Ucapan siapa ini? Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yang dimaksud adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ya, mereka yang memberikan atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan suatu sifat tanpa ilmu, sampai-sampai mereka mengatakan innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir. Ya. Nah, ini umat-umat yang menyelisih para rasul. Kemudian penyimpangan dan kesesatan mereka ini di dalam bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah taala diwarisi oleh kelompok-kelompok yang tersesat dan menyimpang, ya, di tengah-tengah, ya, umat Islam yang menisbatkan diri kepada Islam, ya, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga di dalam kalimat ini, ya, di dalam kalimat ini bi khilafil ladzina yaquluna 'ala ma la ya'lamun, Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, juga seolah mengisyaratkan kepada ahlu tahrif, ahlu ta'til, ya, golongan-golongan yang mentahrif nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam umat ini. Ya, mereka berbicara, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah taala tanpa ilmu. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ya, wa li hadza qala subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Maha suci Rabbmu yang memiliki 'izzah, kemuliaan, kekuatan, 'amma yasifun. Maha suci Rabbmu dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamu 'alal mursalin, dan kesejahteraan, ya, atas para rasul. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Dan segala puji hanya milik Allah, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat ini, dan beliau mengatakan wa li hadza qala subhanahu wa ta'ala, dan oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, kenapa beliau menyebutkan, ya, ayat ini? Apa kaitan terkaitannya dengan sebelumnya? Keterkaitannya adalah, ya, walihada, oleh sebab inilah, yakni oleh sebab, oleh karena, ya, Allah Subhanahu wa taala, atau firman Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, ya, demikian juga ucapan para rasul itu sempurna. Ingat, dalam paragraf ini beliau menyinggung, ya, dua ucapan, ucapan Allah, firman Allah, dan ucapan para rasul, ya, sehingga wajib diimani semuanya. Keduanya firman Allah dan ya ucapan para rasul merupakan dalil. Ya, oleh karena kesempurnaan firman Allah Ta'ala dan kesempurnaan ya kesempurnaan ucapan para rasul alaihi salatu wasalam, karena mereka jujur ya dan mendapatkan berita yang jujur ya, oleh karena itulah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti di dalam beberapa ayat ini. Sekali lagi keterkaitannya apa? Ya, karena beliau menyebutkan ya bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya sempurna. Allah karena Allah Ta'ala a'lamu bi nafsi wa bi ghairihi wa asdaqu qiran wa ahsanu haditsan min khalqi. Demikian juga karena ya ucapan para rasul itu sempurna ya dengan sebab kejujuran mereka, shadiquna masduqun. Ya, berkhilaf alladziina yaquluna 'ala ma la ya'lamun, maka Allah Ta'ala ya berfirman subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji ya ucapannya sendiri ya di ayat yang ketiga yang disebutkan yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji para rasul disebabkan ya ucapan mereka yang baik, yang jujur tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman wassalamun 'alal mursalin. Ya, kesejahteraan bagi para rasul. Kenapa? Karena mereka jujur di dalam berita yang mereka sampaikan, terkhusus tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Adapun alladzina yaquluna 'ala ma la ya'lamun, golongan-golongan orang-orang yang berkata atas nama Allah, berbicara di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Maha suci Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Nah, jadi lengkap. Ya. Jadi lengkap. Ya. Disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ketiga ayat ini. Ayat yang pertama tentang orang yang berbicara tanpa ilmu di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ayat yang berikutnya wassalamun al mursalin, menunjukkan bahwa para rasul tidak seperti mereka. Para rasul tidak seperti golongan-golongan tersebut. Oleh karena itulah dipuji oleh Allah dan keselamatan bagi para rasul. Ya, demikian juga firman Allah Ta'ala di dalam kitab-kitab sucinya. Ya. Ya, adalah firman yang sempurna, ya berita yang wajib diterima. Ya, termasuk di dalam bab nama-nama dan sifat-sifatnya, maka Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri dengan mengatakan walhamdulillahi rabbil alamin. Berbeda dengan golongan-golongan yang menyimpang di dalam bab al-asma wa sifat. Nah, kemudian ya, kan kita belajar bersama insyaallah makna ya ayat ini. Ya subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan subhana rabbik. Ya subhana. Telah berlalu pembahasan tentang subhana. Subhana merupakan isim masdar, ya bukan masdar. Isim masdar yaitu isim atau kata ya yang semakna dengan masdar. Ya, namun tidak mencakup seluruh huruf-huruf yang ada pada fi'il. Tidak mencakup seluruh huruf-huruf yang ada pada fi'il atau kata kerjanya. Karena subhana fi'ilnya, kata kerjanya adalah sabbaha, ada dua ba. Tapi subhana hanya memiliki dua ba. Ya, tapi maknanya sama dengan masdar tasbih. Ya, masdar tasbih, maka subhana tidak dikatakan masdar tetapi dikatakan isim masdar, sama saja dengan masdar maknanya. Naam. Nah, subhana ya dari huruf aslinya sin ba ha. Ya, artinya apa? Pada asalnya bermakna jauh. Tapi yang dimaksud di sini sabbaha ini menjauhkan. Maksudnya adalah menjauhkan ya hal-hal yang perlu dijauhkan, yang harus dijauhkan, wajib dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan dari Allah hal-hal yang harus dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kesimpulannya adalah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala segala hal yang tidak layak. Tidak layak, ya, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga disebut apa? Mensucikan Allah, Maha Suci. Ini mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makna subhan. Itulah makna tasbih. Ya. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa tasbih-tasbih, ya, pensucian Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam Al-Qur'an, ya, tersebut dalam Al-Qur'an merupakan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari lima hal, dari lima macam hal. Ya, jadi kata subhanallah atau pensucian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan sunnah hadis dalam Alkitab wa sunnah, ya, ini merupakan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari lima macam hal. Ya. Nah, yang pertama adalah, ya, yang pertama adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, anisyarik fir rububiyah, dari sekutu di dalam rububiyahnya, dari sekutu di dalam rububiyahnya. Ya. Jadi ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, tentang tasbih subhanallah, ya. Ungkapan subhanallah di dalam Al-Qur'an dan hadis dalam Alkitab wa sunnah, ya, disebutkan ini biasanya, ya. Ya, ketika menyinggung beberapa hal ini, sehingga Allah disucikan dari beberapa hal ini. Yang pertama adalah, ya, subhanallah, yakni mensucikan Allah dari adanya sekutu di dalam rububiyahnya. Di dalam rububiyah ini dalam hal mencipta, mengatur, ya, memberi rezeki dan semisalnya. Allah tidak memiliki sekutu dalam hal itu. Allah Maha Esa dalam hal itu. Kemudian hal yang kedua yang Allah disucikan darinya juga di dalam Alkitab wa sunnah adalah, ya, tanzihullah azza wa jal ani syarik fil uluhiyah. Ya, disebutkan ungkapan subhanallah atau tasbih, ya, maksudnya adalah mensucikan Allah dari adanya sekutu di dalam uluhiyahnya. Di dalam uluhiyahnya. Apa makna uluhiyah? Uluhiyah yakni hak untuk diibadahi. Allah tidak memiliki sekutu yang berhak untuk diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak diibadahi dan disembah. Naam. Kemudian hal yang ketiga, naam, hal yang ketiga, naam, adalah tanzihullah azza wa jal fi asma'ihi wa sifatihi. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama, ya, dan sifat-sifatnya. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, naam, di dalam bab tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah disucikan dari apa? Disucikan, ya, disucikan dari apa? Disucikan dari dua hal. Disucikan dari dua hal. Ya, ini terkait dengan bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah disucikan. Disucikan dari apa? Disucikan dari dua hal. Yang pertama adalah sifat an-naqs. Sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat aib, cacat. Ya, sifat-sifat yang itu merupakan kekurangan, bukan kesempurnaan. Ya, aib, cacat. Ya. Naam. Yang kedua, masih di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah taala, Allah disucikan dari mumatsalatil makhluqin. Keserupaan, kesamaan yang mutlak dengan makhluk. Kesempurnaan, kesamaan yang mutlak dengan makhluk. Jadi dari dua hal ini, Allah disucikan dari sifat-sifat yang kurang, dan Allah disucikan dari kesamaan yang mutlak dengan makhluk, sama persis dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Ini tidak, ini disucikan, Allah disucikan darinya. Ya, sebagaimana Allah taala firmankan, laisa kamitslihi syai'. Ya, ini Allah disucikan dari keserupaan dengan makhluk. Kemudian hal yang keempat, hal yang keempat adalah, ya, tanzihullah azza wa jal, ya, fi amrihil kauni al-qadari, ya, an yakuna bila hikmah, an yakuna abathan bila hikmah. Yani mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang dalam Al-Qur'an dan hadis Allah disucikan, dan yang dimaukan di dalam konteks ayat tersebut adalah Allah disucikan di dalam bab, ya, di dalam bab takdirnya, di dalam bab takdirnya, yaitu Allah disucikan dari, ya, Allah disucikan dari, ya, apa, sifat bermain-main tanpa hikmah, ya, tanpa hikmah. Jadi Allah di dalam takdirnya ini, Allah menakdirkan segala hal itu bukan dengan main-main, tanpa hikmah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu semuanya dengan hikmah. Ya, semuanya dengan hikmah, sehingga Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat abath, bermain-main atau sia-sia. Bermain-main atau sia-sia. Nah, kemudian hal yang kelima, ya terkadang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, Allah disucikan. Yakni disucikan ya fi amrihi ad-dini asy-syar'i, dalam bab hukum syariatnya. Hukum syariatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala disucikan di dalam bab hukum syariatnya ya dari sifat apa? Dari sifat ya bertentangan dengan hikmah. Sifat bertentangan dengan hikmah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum-hukum syariatnya ini ya semuanya sesuai dengan hikmah. Ya, sehingga Allah disucikan dari sifat apa? Dari sifat ketidaksesuaian dengan hikmah. Ya, pertentangan dengan hikmah. Tidak mungkin Allah bertentangan dengan hikmah. Ini ya, ini lima hal yang Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, terkadang disucikan dari ini, disucikan dari itu. Ya, dalam ayat ini, dalam ayat itu. Ya, dikumpulkan oleh para ulama, ternyata semuanya ada lima hal. Nah, nah ini makna tasbih subhanallah. Ya, subhana rabbika. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.